Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Para pecinta nikmatnya sedekah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di rumah ataupun yang sudah hadir di Masjid Anida TPI ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga langkah kita menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tujuan kita hadir di masjid ini tentunya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan menggapai ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah sebelum kita mulai acara ini, nikmat sedekah ini, sama-sama kita berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua para guru kita, semoga Allah sehatkan badan mereka, Allah sehatkan rohani mereka, Allah limpahkan keberkahan kepada mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan Al-Fatihah sekalian juga sebagai doa untuk semua siswa-siswi yang sedang menghadapi ujian, semoga Allah mudahkan mereka semua. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini berangkat menuju tanah suci untuk melaksanakan umrah, termasuk guru kita Ustaz Yusuf Mansur pun beliau melaksanakan ibadah umrah. Kita doakan semoga keberangkatan beliau sampai pulang ke tanah air membuat suatu yang baik untuk kita semua, dan ibadah umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa hari ini kita akan ditemani oleh guru kita tercinta Syekh Adi, yang pastinya bukan suatu hal yang baru untuk kita lihat. Seringkali beliau hadir di tengah-tengah kita pun memberikan satu tausiah yang menyejukkan hati kita. Dan insya Allah hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, nikmatnya iman dan nikmatnya sedekah. Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la waliyu salihin wal aqibatu lil muttaqin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بعلم العارفين وارزقنا عمل المخلصين. أمين. وتقبل منا قبول المتقين. أمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa. Kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakini semuanya dari Allah, oleh karena itu senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas. Dan jadikanlah kami orang yang bertakwa, yang senantiasa diterima amal ibadahnya. Amin. Amin. Ya, baik Syekh, nanti insya Allah kita lanjutkan kembali setelah informasi yang berikut ini. Terima kasih kepada Anda yang baru saja menyaksikan acara ini. Tema kita di pagi ini yakni nikmatnya iman dan nikmatnya sedekah. Tadi sempat terputus Syekh kita ketika menjelaskan bahwa segala sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah, dan layaknya kita mulai segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan Syekh lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi mukaddimah, terus iklan, sekarang assalamualaikum kan? Alhamdulillah, biar semua dapat berkah. Kalau dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana seorang yang masuk ke sebuah majlis Rasulullah SAW mengucapkan assalamualaikum. Rasulullah SAW jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 10. Terus yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 20. Yang ketiga masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu 30. Sahabat kan heran, apa 10, 20, 30? Sekarang saya tanya, apa 10, 20, 30? Tahu enggak? Belum tahu ya? Yang 10, barang siapa yang ucapkan assalamualaikum kepada jemaah atau kepada seorang, dapat 10 kebaikan. Barang siapa yang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, dapat 20 kebaikan. Barang siapa yang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30. Saya sekarang nawarkan, mau 1 juta atau 3 juta? 3 juta. Tapi kenapa assalamualaikum kita selalu singkatkan saja? Kalau memang di acara pengajian, biasanya guru ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita antara kita sehari-hari, bagaimana? Assalamualaikum. Kenapa 10? Ambil yang semua biar ada banyak berkahannya. Karena kita memerlukan banyak kebaikan. Kenapa? Agar kita, karena kita tersurang, kita manusia banyak dosa. Semoga dari banyak kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kata Allah SWT, sesungguhnya kebaikan itu menghapus kesalahan dan dosa. Jadi harus kita berbanyak melakukan amal kebaikan. Termasuk salah satunya, sebelum saya memberikan tema tentang iman dan sedekah, doa pasar. Kalau saya sekarang nawarkan, mau sujud kebaikan? Ada satu doa sangat pendek, singkat saja, tapi pahalanya luar biasa. Sujud kebaikan dihapus oleh Allah sujud kejelekan dan kesalahan, dinaikkan oleh Allah derajatnya, sujud derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ya. Apa itu doa? Kalau doa masuk pasar, pasar atau masuk mall, yang sering ibu-ibu ya belanja, ya beli sayur-sayuran, atau beli belanja di Tanah Abang atau di mana, itu doanya. Doanya apa? La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi alkhair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali saja. Baik Syekh, mungkin nanti sama-sama kita membaca doa tersebut, tapi untuk saat ini kita mendengarkan kumandang adzan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Insyaallah kita di sini sudah siap akan melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga jemaah yang ada di rumah. Insyaallah kita kembali lagi setelah kita adzan dan salat subuh berjamaah. Tetap di nikmatnya sedekah. dilupakan sama orang. Jadi doanya, doanya, doanya jangan lupa tuh. Ya, ya kalau sholat doa, doanya gimana doanya? Ya itu kita mau tanya sama Ustaz. Doa yang benar itu jangan doa buat diri sendiri, tapi doa buat semua pelajar. Ya Allah, bikin saya lulus ujian nasional dan bikin semua pelajar di Indonesia lulus ujian nasional. Gitu. Jangan lupa olahraga. Olahraga jangan lupa. Sebab, nah jaga stamina betul. Terus begitu udah waktunya sakit gimana? Itu dulu sambil nanti minta maaf sama orang tua. Barangkali ada orang tua yang sempat marah sama kita. Takutnya itu nanti malah mengganggu ujian kan jadi enggak. Mukanya muka pinter semua. Alhamdulillah. Sudah pengaruh enggak buat Ustaz? Betul. Lupa Ustaz. Itu juga pengaruh. Yang paling jelas pengaruhnya apa? Keberkahan. Jadi kalau ada teman satu kelas yang saling musuhan satu sama lain, waktunya untuk saling bermaaf-maafan. Lupakan dulu urusan pacar, lupain. Urusan pernah diambil barangnya, lupain. Pernah dijailin, lupain. Yang diingat adalah satu kesamaan mau ujian nasional nih. Yeah. Bukan berarti terhabis ujian nasional berantem lagi. Ya kan? Tapi udah aja jadi orang yang baik. Nggak lagi ngomongin ujian, ngomong utang. Nyelip aja lagi nih. Yaudah kita doain dia ya. Dan doain semua yang ada di pemirsa ini yang pada punya utangnya banyak. Lunas semua ya. Amin. Lagi nampil sama TV lo ketawa utang banget. Nggak apa-apa ya, kita doain ya. Terus ada pesan apa nih buat teman-teman pemirsa di tanah air yang lagi pada melihat ujian? Ya mungkin aja untuk persiapan pun semoga lulus ujiannya, dan persiapan itu jangan lupa minta maaf sama orang tua, minta restunya, rajin belajarnya, terus cari kuat kita, terus iman jangan lupa, sholat malamnya, dan segala macam yang bisa membuat persiapan. Wahana malam. Udah bakal jadi presenter. Ya deh, mudah-mudahan sukses semuanya. Ya. Doain Ustaz juga. Anak-anak santri dan juga sayang lah sama orang tua yang di sekolah gitu, minta maaf ya di rumah. Udah siap buat Un? Siap. Udah siap buat Un? Siap. Gimana caranya supaya lulus Un? Siap. Jalan benar terus? Siap. Dikir, benar. Terus apa lagi? Ya, alhamdulillah. Barusan kita lihat PT Ustadz Yusuf Mansur berkunjung ke salah satu sekolah. Dan bahkan tadi di awal sebelum kita mulai acara ini, kita sempat mendoakan seluruh siswa-siswi di tanah air yang sedang melaksanakan ujian nasional. Semoga Allah berikan kemudahan bagi mereka semua. Dan yang paling utama itu adalah ketenangan. Karena bagaimanapun kalau seandainya ketegangan ini menyeruak di dalam jiwa kita, pasti kita gak bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Kita doakan mudah-mudahan hari ini, minggu-minggu ini kalau gak salah, siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah yang sedang menempuh ujian nasional, semoga semuanya lulus dan sukses semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, tadi sebelum kita sholat subuh berjamaah, Syekh memberikan kepada kita sebuah doa. Doa yang singkat tapi memiliki manfaat yang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong Syekh, tahu-tahuan Pasar Tanah Abang ya Syekh. Jangan-jangan buka toko di sana Syekh. Mungkin bisa bimbing kita lagi Syekh, pemirsa di rumah mungkin baru saja melaksanakan menonton acara TV ini. Doa yang tadi sama-sama dibimbing oleh Syekh biar kita hafal semua Syekh. Betul. Memang kalau saya sebut Tanah Abang karena saya sering isi di sana, bukan belanja di sana. Jadi doanya saya ulangi lagi, mungkin banyak sudah tahu doa itu, tapi ada tambahan dari doa yang biasa. Misal kalau kita habis salat kan kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, yang biasa apa? Wah, di situ habis yuhyi wa yumit kita berhenti. Kita ada tambahan, wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair. Wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya baca, jemaah ikut bacaan ya. Saya pimpin. La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Cukup sekali dapat sujud kebaikan, dihapus sujud kesalahan dan dosa, dinaikkan derajatnya oleh Allah sujud derajat. Juba masya Allah luar biasa. Ini memang begitu umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disingkatkan dan pendekkan umurnya. Tapi dinaikkan dan dibanyakan pahalanya. Jadi singkat saja amalan yang sedikit, tapi pahalanya di sisi Allah sangat besar. Jadi tolong digunakan dan diberikan kepada yang lain yang tidak hadir sama kita atau yang tidak dengar sama kita, bisa kita sampaikan agar kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya mau bahas hari ini tentang 5 poin. Tapi kita mungkin ambil 3 hari ini, insya Allah besok selanjutnya. 5 hal, 5 poin, 5 amalan, kalau kita bisa gunakan dan menjaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan menjadi orang-orang yang beriman, sebenar-benar beriman. Amin. Karena kita sekarang kaum mukminin ada banyak orang mukmin, tapi yang sebenar-benar iman itu lebih tinggi lagi. Apa sifat mereka dan apa yang digunakan oleh mereka sampai Allah menjadikan mereka orang mukmin yang sebaik-baik orang mukmin, sebaik-baik iman atau sebenar-benar iman. Di suratul Anfal di ayat yang kedua, 3 sama 4, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. إنما المؤمنون سسنغهني أوران ينبر إيمان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قالوا دي برذكر كبدا الله tergetar hatinya karena takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjelaskan oleh ahli tafsir, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kalau diingatkan takwa kepada Allah dia langsung sadar dan bertaubat. Artinya saat dia melakukan dosa atau seandainya dia mau merencanakan amal dosa atau kesalahan, kita ingatkan ittaqillah, takwalah kepada Allah, dia berhenti. Di situ kenapa? Tergetar hatinya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap berlaku dosa, kalau hanya saja dia dengar ittaqillah, taqwalah kepada Allah, sudah berhenti. Sadar. Kembali kepada Allah. Ingat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud. Orang-orang yang mendengar nama Allah, diingatkan taqwa kepada Allah, diingatkan ikutilah ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dia sadar dan kembali. Kita setiap Jumat dengar khatib Jumat, ittaqullah ma'asyiral muslimin, ittaqullah. Tapi berlaku dosa masih ada. Karena kita tidak mengerti apa ittaqullah. Di situ yang dimaksud, innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman diingatkan takwa kepada Allah, diingatkan takut kepada Allah, dan dia juga senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajilat qulubuhum, terketar hatinya, merasa kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama menjelaskan, la tanzur ila sigharil ma'asiyah walakin unzur ila izami man asai. Jangan melihat dosanya kecil atau besar, lihat kita dosa kepada siapa, kita bersalah kepada siapa, adalah kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha kaya. Innamal mu'minun alladhina idha dhukirallah. Melalui ayat ini dan ayat-ayat yang lain, fadhkuruni adhkurkum, inatlah kepadaku, aku inat kepadamu, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira, wahai orang beriman, dhikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi dhikir yang bagaimana? Dhikirkan macam-macam. Ada orang, saya yakin para jamaah sekalian, banyak berzikir. Tapi yang kita cari, zikir itu yang membuat ketenangan jiwa dan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Itu yang kita cari. Bagaimana hati kita bisa tenang saat berzikir? Karena kita banyak berzikir, cuma zikir lisan, zikir lidah. Belum zikir kalbu. Jadi tingkatan yang paling tinggi zikir itu adalah tiga. Yang pertama, zikrul lisan. Dan zikrul qalbi dan zikrul jawarih, anggota badan kita. Jadi fisik kita dalam ibadah, salat, memberikan sedekah, akhlak yang mulia, jujur sama orang lain, bermuamalah baik dan sopan dan istri, itu semuanya namanya zikir jawarih. Zikir anggota badan kita. Badan kita berzikir. Tapi ada yang lebih tinggi itu, zikrul lisan, lidah dan qalbu. Itu yang paling tinggi. Kita sayang sekali berzikir banyak, masya Allah luar biasa. Tetap dapat pahala kalau kita lidah saja berzikir. Tapi cuba bayangkan bagaimana kalbu ini ikut juga berzikir. Itu yang menaikkan iman kita dan itu juga memberikan keterangan. Aman, enak rasanya. Walaupun tidak memiliki apa-apa. Tapi masya Allah rasanya luar biasa. Karena kalbu ini ikut berzikir. Bagaimana cara kalbu ikut berzikir? Saat kita berzikir, hayati rasakan kita lagi menyebut nama Allah yang mulia. Kita lagi mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita, mungkin habis iklan saya akan menceritakan kemuliaan zikir, bagaimana luar biasa. Ini iya. Setiap lihat-lihat aja. Baik, siapa bisa dirahmati Allah, insyaAllah kita akan lanjutkan nanti setelah informasi yang berikut ini, dan saya akan lanjutkan ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap dinikmatnya sedekah. Ya, tadi sempat terpotong dengan informasi yang barusan saja kita lihat di layar kaca Anda pastinya. Nah, kita penasaran mungkin apa cerita yang dimaksud oleh Syekh ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak pemirsa yang di rumah untuk interaksi dengan kami di sini di Masjid An-Nida. Bisa di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Baik Syekh, silakan dilanjutkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Tapi lanjutkan bukan politik, menhajian kita. Ada lanjutkan kan? Tapi insya Allah semoga majlis kita senantiasa diberikan keberkahan. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting kita niatkan kalau kita datang di mana-mana majlis ta'lim dan majlis zikir, niatkan mencari ridha Allah. Itu yang ikhlas yang luar biasa. Jadi zikir, kemuliaannya zikir. Kalau kita menyuruh umat Islam berzikir sebanyak-banyaknya, bukan hanya sekitar di masjid, rami-rami, kalau sudah di luar masjid, sudah lupa zikir kepada Allah. Yang kita ingin setiap waktu, setiap saat. Ceritanya, Imam Ahmad Hanbali. Tahu Imam Ahmad Hanbali? Ada yang kenal? Saya juga tidak kenal, sama. Cuman imam, ya salah satu imam yang besar, yang mempunyai mazhab Hanbali. Yang kita biasa kalau di negara Arab, Madinah, Makkah itu banyakkan mazhab Hanbali. Kalau Indonesia mazhab Syafi'i. Imam Hanbali, karena dia masuk sebuah kota, dia suka mencari, menggali ilmu. Kecapian, perjalanannya jauh, dia istirahat di sebuah masjid. Dia masuk sebuah masjid, diusir sama marbot masjid. Ini bukan. Dia belum tahu ini Imam Ahmad. Kalau dia tahu, pasti lain. Ini keluar. Ini susah kita. Kalau kita kenal orangnya, baik sama dia. Tapi kalau tidak kenal, Masya Allah. Keluar. Ini bukan. Tapi kalau kita, Syekh, istirahat aja. Ya, tak susah dia. Ha? Jadi seharusnya kita senantiasa bunyi kebaikan akhlak sama yang kenal sama yang tidak. Yang lebih baik sama yang tidak kenal itu sisanya lebih besar di sisi Allah pahalanya. Kenapa? Karena kita ikhlas. Tapi kalau yang kita kenal ada sesuatu. Jadi Imam Ahmad Hanbali diusir dari masjid. Duduk dia di luar masjid, datang marbot masjid. Jalan di sini, sana jauh. Masa juga dia di luar masjid, tak boleh duduk. Imam Ahmad diam, tidak mau jawab. Dibigang kakinya, ditarik. Coba bayangkan, ditarik Imam Ahmad bin Hanbal dengan kakinya sampai di tanah jalan, dibuang di sana. Imam Ahmad bin Hanbal nangis. Di pinggir jalan ada sebuah toko, tukang roti, bikin roti. Dia lihat orang ini bagaimana dibuang di jalan, dihina seperti ini, kasihan. Dia datang, sini bang, silahkan duduk. Dilayani duduk. Dia terus lanjut dia kerjaan. Sambil dia bikin apa? Roti. Bukan nasi ya. Bikin roti. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Lidahnya berzikir, tangannya bekerja. Imam Ahmad bin Hanbal karena salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah dan dia mengetahui apa kemuliaan zikir. Dia bertanya, Fulan, kamu sudah biasa begini? Dia bilang, Alhamdulillah puluhan tahun. Sudah terbiasa. Apa yang kamu dapat? Karena pasti ada sesuatu kemuliaan dapat. Dia bilang, Alhamdulillah, saya tidak pernah berdoa. Apapun yang saya inginkan, Allah berikan. Apapun yang saya minta, Allah berikan. Terus dia nangis. Kenapa nangis? Saya cuma minta satu. Sampai sekarang belum Allah berikan. Apa yang kamu minta? Saya memohon kepada Allah. Ya Allah, saya senantiasa memuliakanmu, ya Allah. Dan engkau pernah bilang di dalam Al-Quran, barang siapa mengingatkan kepadaku, aku ingat kepadamu. Ya Allah, panjangkanlah umur saya agar bisa ketemu Imam Ahmad Hanbali. Imam Ahmad Hanbali di mana? Di depan mata. Imam Ahmad Hanbali nangis. Dia bilang, Allah bukan membawa saya kemari. Allah menarik dari kaki. Sambil diusir dari masjid. Tadi ada hikmahnya kan? Ditarik dengan kakinya sambil di tanah jalan ada hikmahnya kan? Artinya apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita senantiasa berzikir, memenagungkan, memuliakan Allah. Jangan khawatir. Penuhi hak Allah, akan Allah penuhi hajat kita semua. Semua hajat kita, apa yang kita inginkan, Allah berikan. Jadi ibu-ibu khususnya, pada kita banyak bicara, ngomong sana sini, gosip ya, kita lebih baik berzikir. Ibu lagi masak. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Terus ini lidahnya bekerja. Tukang bakso, bawakan baksonya. Teng, teng, teng, teng. Dalam perjalanan, subhanallah. Antum cuma, semua jamaah sekalian. Pemirsa di rumah, di mana-mana kita berada, naik mobil, naik kendaraan, naik motor, kita jalan kaki, mau ke masjid, mau ke kantor, anak-anak mau ke sekolah. Ingatkan ini, apa zikir yang kita ingin, apa yang kita bisa, silahkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, boleh. Istighfar boleh, bersalawat kepada Rasulullah SAW boleh, apa saja yang kita bisa. La ilaha illallah sendiri aja, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya boleh. Yang penting lidah ini akan memberikan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita banyak mempunyai masalah. Seperti kemarin ada ibu tanya, bagaimana saya menjaga salat malam subuh, tapi habis subuh itu pagi-pagi saya suka omel sama orang. apalagi sama anak. Saya bilang, ibu belum tenang. Dia bilang, dia fikir belum ikhlas. Saya bilang, tidak. Bangun malam, salat malam, berdoa, istighfar, salat subuh, tepat waktu, itu sudah ikhlas. Tapi belum tenang. Ketenangan itu dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak-banyaknya. Di mana kita berada, jangan berhenti zikir. Dan tolong, apa yang saya sampaikan, saya mohon kepada jemaah, sampaikan kepada yang lain. Kenapa? Agar kebaikan itu disebarkan di mana-mana. Ya, baik Syekh, sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sudah 3 kali salam, gak ada jawaban Syekh. Lanjut. Nah. Sama kayak kita bertamu, ketuk-ketuk pintu, gak ada jawaban 3 kali, ya sudah pulang, jangan ditunggu. Silakan lanjut. Ada juga, saya punya guru meninggal dunia, tapi Masya Allah luar biasa. Kalau dia masuk WC, dia taruh siwak. Kenapa taruh siwak? Saya kan heran. Setiap dia keluar WC, saya ingin mau bertanya, tapi menunggu kesempatan. Begitu dapat kesempatan, saya bertanya. Syekh, kalau masuk WC, kenapa taruh siwak? Kalau memang sunnah Rasul, saya mau laksanakan, karena saya cinta Rasulullah SAW. Dia bilang, tidak. Cuma saya menahan lidah, tidak berzikir dalam WC. Masya Allah, karena lidahnya bukan cerewet, lidahnya berzikir. Subhanallah. Masya Allah. Begitu, sampai beliau meninggal dunia, habis dimandikan, dikafankan, disalati, antar ke kuburan, sebelum masuk kuburan, jamaah dengar suara zikir. Ya. Kita buka kafannya, Masya Allah berzikir. Baik Syekh, sudah ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana? Allah. Hamba Allah, di ya. Semarang. Di Semarang, ya ibu, silakan ya. Ada yang mau ditanya atau ditanggapi, silakan dengan Syekh Ali. Assalamualaikum. Ya Syekh Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10. Ya, saya mohon petunjukmu ya Syekh, supaya saya bisa salat khusyuk ya Syekh, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah ya Syekh. Ibu, maaf, ibu, udah tutup ya? Iya, saya jelasnya cuma syekhnya doang, gitu ya. Tapi yang pasti ada beberapa yang kita tangkap tadi, bahwa beliau mohon doa syekh kepada kita semua. Beliau pengen punya anak yang soleh dan soleha, beliau juga mau menunaikan ibadah haji. Dan mungkin dari suara yang kita dengar itu, ada satu beban dalam hidupnya itu. Mungkin syekh bisa berikan. Ya, semoga dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, diberikan apa yang dia inginkan, anak salih dan saliha, diberikan kemampuan kekuatan lahir batin, dan dijadikan dia hamba-hamba yang salih, yang senantiasa mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan ke tanah suci, haji dan umrah, dan semoga apa yang dia berbuat dalam amal ibadahnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khusus buat ibu dan juga jamaah sekalian. Ya, silakan Syekh. Kita lanjut, belum ada telepon ya? Belum ada. Jadi sudah mengerti bagaimana kemuliaan zikir. Kalau barang siapa yang ingin dapat husnul khatimah di akhir hayatnya dengan zikir, dia ingat syahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah, jangan tinggalkan zikir sedikit pun. Di mana kita berada zikir, walaupun ibu-ibu sedang halanan, tidak ada larangan untuk berzikir. Sebanyak-banyak zikirnya, khususnya untuk anak-anak kita, mungkin yang masih kecil belum dia mampu dia berzikir sendiri atau dia belum mengerti. Saat dia tidur kita bacakan, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat Al-Kursi, bacakan Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ini melindungi anak kita dan juga dijaga oleh Allah dari mimpi yang buruk. Kita sendiri banyak mimpi yang buruk karena tidak pernah berzikir. Saat kita keluar rumah juga berzikir, ada doa singkat. Tapi Masya Allah, gunanya dan manfaatnya luar biasa. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Cuba. Masya Allah, banyak jamaah hafal. Tapi apa yang dapat? Tahu. Tidak tahu ya, cuma baca aja doanya. Sekarang insya Allah baca dan tahu apa pahalanya. Hudita wa wuqita wa kufit, diberikan 3 oleh Allah. Dipimpin oleh Allah, diberikan petunjuk selama berjalanan sambil balik rumah. Dijaga oleh Allah dan dilindungi dari segala bala dan musibah dan semacam kecelakaan. Yang ketiga, diberikan kecukupan dalam hari itu. Jadi kembali sudah kaya. Diberikan kecukupan, apa yang diinginkan Allah berikan. Jadi hidayah, petunjuk, selamat dalam perjalanan, dijauhi dari musibah dan kecelakaan, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan dari rezeki di hari itu. Jadi itu harus digunakan zikir yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka yang beriman, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaji Al-Qur'an atau mendengar bacaan Al-Qur'an, imannya bertambah. Masya Allah, luar biasa. Jadi imannya terus selalu senantiasa naik setiap dia mendengar ayat Al-Quran. Jangan heran kalau ada orang bisa menangis mendengar ayat Al-Quran tapi padahal belum mengerti. Kenapa? Karena jiwanya mengerti. Siapa yang menciptakan jiwa? Siapa yang memberikan hati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan pemahaman. Jadi bagaimana kita cara agar saat kita menaji Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran, merasa iman saya naik, merasa manis dan keindahannya Al-Quran. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membacakan Al-Quran, ingatlah Al-Quran itu dari Allah. Jadi bukan dari makhluk, dari Allah yang maha mulia, yang maha besar. Jadi kita baca Al-Quran itu merasakan, ya Allah, ini kitab Quran dari Allah. Yang ketiga, merasakan saat kita baca, aku yang maksud. Kita sendiri yang maksud. Yang kita lanjutkan. Apapun saya lagi semangat-semangatnya dikasih cue di belakang sana. Ya, insyaallah kita akan kembali lagi setelah informasi yang berikut ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah setelah iklan masih hidup. Alhamdulillah. Ini juga salah satu zikir kita kepada Allah. Ingat kita kepada Allah. Baik Syekh, bisa dilanjutkan sebentar tadi. Oh, sudah ada telepon Syekh. Afwan. Assalamualaikum. Penelpon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak Haji? Dengan Pak Anwar di Bogor. Ah, Pak Anwar silakan langsung ke Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 ya. Kita tahu Islam itu rahmatan lil alamin. Ini anak mau tanya. Ini di Indonesia itu mayoritas Islam, di dunia terbanyak. Ulamanya begitu banyak, masjidnya begitu banyak. Yang ibadah haji pun banyak. Tapi kenapa ulamanya tidak bisa bersatu? Satu itu. Kedua, banyak maksiat, masih banyak syirik, dan begitu masih kurang bersatunya umat Islam di Indonesia ini. Kurang bisa bersatunya ulama sehingga umatnya juga banyak yang berpecah belah. Menunjukkan cahaya seharusnya kan begitu banyaknya umat Islam. Islam di Indonesia ini akan menimbulkan cahaya karena Islamnya itu. Sehingga kami mengharapkan nasihat yang bisa mempersatukan umat Islam dan terutama ulama-ulamanya yang tidak akan membingungkan lagi umat Islamnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Insyaallah kita jawab habis kita lanjut ya. Jadi bagaimana cara kita merasakan dan menikmati yang saat kita membaca Al-Quran agar iman kita terus bertambah dari bacaan. Jadi setiap kita baca iman kita terus naik. Karena Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatu, kalau mereka mendengar ayat Al-Quran atau dia sendiri membaca Al-Quran, dia imannya terus naik. Jadi bukan stabil, terus naik. Jadi yang pertama ikhlas. Yang kedua, kita ingat ini Al-Quran itu dari Allah. Jadi kita baca, kalau Allah menurunkan Al-Quran di atas gunung, bisa jadi tanah. Bisa hancur. Kenapa kita manusia tidak bisa? Karena kita lupa ini dari Allah. Yang ketiga, kalau kita saat baca, harus merasakan aku yang maksud. Al-Quran itu aku yang maksud. Untuk memberikan, meningatkan kita sendiri. Yang keempat, saat kita membaca Al-Quran, bukalah hatinya. Memohon sesungguhnya melalui bacaan Al-Quran, Allah memberikan petunjuk. Jadi kalau kita baca dengan niat, ya Allah berilah petunjuk dari Al-Quran ini. Bukalah hati saya ya Allah. Ya Allah berilah kepada saya jalanan yang benar. Agar saya tidak tersesat atau saya tidak menjadi salah atau berdosa. Jadi dengan niat membuka hati, saat membaca Al-Quran akan Allah SWT melimpahkan cahaya Al-Quran ke dalam hati kita. Yang kelima dan juga terakhir adalah menangis saat membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa menangis, ya pura-pura nangis. Tidak apa-apa. Pura-pura nangis. Ya, Alhamdulillah. Kenapa? Di situ kita akan belajari bisa menangis saat menaji Al-Quran. Illam tabkau fatabakau, kata Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa menangis, buatlah. Sepertinya nangis. Nanti lama-lama menjadi menyentuhkan ayat Al-Quran. Apalagi kalau bisa memahami. Tapi kalau kita bisa tambah menerti arti Al-Quran, tambah memahami makna, kalau lima poin ini dijaga, insyaAllah bisa dapat keberkahan dan kemuliaan Al-Quran dalam hati kita. Sudah jelas? Ikhlas. Ingat ini Quran dari Allah. Yang ketiga, Al-Quran itu untuk saya sendiri, mengingatkan saya sendiri. Yang keempat, kita membaca Al-Quran dan membuka hati sungguh-sungguh mencari hidayah dan petunjuk. Ilmu apa saja akan Allah berikan, luar biasa. Yang kelima, kita menangis, kalau tidak bisa, buatlah menangis. Ya Syekh, tadi pertanyaan tadi, memang di Indonesia, kalau kita bandingkan ulama Indonesia dengan ulama seluruh dunia, ya, kalau ditaruh di timbangan, masih ulama Indonesia lebih banyak. Jadi dibandingkan ulama seluruh dunia sama ulama Indonesia lebih banyak. Saya yakin mungkin setiap kampung ada kiai, ada ustaz, ada ulama. Tapi kenapa ulama itu tidak bisa bersatu? Permasalah kita tidak mau membuka hati. Pertama mencari kebenaran. Yang kedua, kita kadang-kadang melihat diri sebagai sudah ulama atau ustaz atau kiai, sudah melihat diri tidak mau menerima dari orang lain. Padahal ilmu ini bisa kita dapat dari orang-orang yang gila. Khudzul hikmah walau min afwahil majanin. Terimalah hikmah walaupun dari orang gila, katanya. Jadi harus orang-orang para alim ulama harus senantiasa merendahkan diri. Bagaimana ilmunya tinggi, tetap dia senantiasa merendahkan diri untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, selalu tawadu, jangan melihat dan membanggakan diri. Yang ketiga, kenapa berpecah ulama? Karena saling melihat kesalahan yang lain. Jadi saya ustaz, saya melihat diri alim, bukan saya menyampaikan fokus untuk menyampaikan menyebarkan ilmu itu. Saya membahas senantiasa fokus terhadap masail khilafiyah. Saya membahas kesalahan dan kekurangan ustaz-ustaz yang lain. saya membahas. Jadi kita kebintingan umat, keperluan umat kita tinggalkan. Akhirnya akibahnya apa? Menjadi permasalahan. Jadi seharusnya kewajiban para alim ulama semuanya bersatu untuk mensatukan umat. Jangan membingungkan umat dalam masail khilafiyah atau hal-hal yang kecil. Diutamakan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus umat Islam yang sekian banyak naik haji tapi kembali ke tanah air masih berbuat syirik kepada Allah. Setiap hari kita baca firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami menimba dan kepada engkau ya Allah hanya memohon pertolongan. Tapi masih memohon pertolongan kepada selain Allah. Jadi harus menyambikan. Kalau tauhid umat Islam di Indonesia sempurna, dijaga, tidak disuntuhkan la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan satu zikir yang diucapkan saja. La ilaha illallah sebuah zikir yang sangat agung dan sangat mulia. Allah paling benci dan murka terhadap orang yang menyentuhkan hak la ilaha illallah. Allah tidak senang kalau ada seorang menyentuhkan la ilaha illallah. Bacakan tapi berikan haknya la ilaha illallah. Jangan seperti orang sebanyak-banyak la ilaha illallah tapi tidak salat. Kalau dia sebanyak-banyak la ilaha illallah tapi masih dia mencari tukang dukun dan sihir. Berbuat macam-macam. Ada orang mengucapkan sebanyak-banyak tahlil la ilaha illallah tapi mencari dan mempelajari ilmu hitam. Itu semuanya berlaku-laku yang melanggar la ilaha illallah sendiri. Menghancurkan la ilaha illallah sendiri. Dan harus para alim ulama punya keberanian untuk menyembikan kebenaran. Kita bukan di sini mensalahkan, kita bukan menyesatkan, kita di sini memberikan pelajaran kepada kebenaran. Itu yang saya maksud wa ala rabbihim yatawakkalun, selanjut ayat yang tadi. Jadi ulama ini bisa termasuk masyarakat. Masyarakat harus senantiasa mengagungkan, memuliakan Islam. Kalau memang ada perintah Allah, karena sesuai dengan misal kebudayaan kita atau adat kita, kita bilang maaf, budaya dan adat, saya mengutamakan Islam. Jadi nomor satu, nomor dua, budaya kita. Tapi jangan menjadi budaya nomor satu, Islam dua. Di situ kehancuran umat Islam. Tapi kalau kita senang, bukan Islam tidak melanggar, kita punya adat. Orang Arab dulu waktu zaman Rasulullah punya adat. Tapi ada adat-adat mereka yang dilakukan oleh mereka sebelum Islam. Begitu datang Islam, melarang mereka, mereka langsung tinggalkan adatnya bagian Islam. Jadi jangan kita terlalu fanatik dalam budaya kita. Harus kita mengutamakan Al-Quran. Dan adat dan budaya kita yang masih bisa dijalankan, ya silahkan, tidak ada larangan dari Islam. Yang penting, jangan sampai budaya dan adat melanggar aturan dan perintah Islam. Ya, baik Syekh, terima kasih. Tadi kita sudah mempersilahkan pemirsa di rumah untuk bertanya. Mungkin yang di Masjid Anida TP ini pun ada yang sudah siap mau bertanya. Silahkan. Oh ya, sini. Silahkan bisa berdiri saja, Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kecapean duduk dituntun. 30 ini. Sudah langsung. Baik. Sudah ya, langsung. Baik. Saya ulangi, ada dua pertanyaan yang selama ini mengganja dalam hati saya. Yang pertama, ketika kita hadir di majelis zikir, majelis taklim seperti ini, rasanya iman itu begitu mantap gitu. Takut ingat sama Allah. Tapi ketika kita keluar dari majelis ini, banyak halangan-halangan yang melupakan Allah, tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa didengar oleh Allah, sehingga kadang-kadang kemaksiatan dilakukan, baik oleh lisan atau terutama oleh mata. Nah, bagaimana kiat-kiat dari Syekh untuk bisa mempertahankan kadar iman itu, walaupun dimanapun berada akan seperti ini. Baik. Kemudian yang kedua, yang saya rasakan, mungkin latar belakang saya pribadi, jamaah yang lain berbeda. Tidak semua dari kecil dididik yang syarat dengan Islam. Ketika saya membaca Al-Quran, saya berpikir bagaimana nanti saya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Baca Quran saja belum benar, artinya tidak tahu. sedangkan usia sudah seperti ini. Nah, bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan merasa serba kekurangan terutama dalam pemahaman Al-Qur'an dan sebagainya. Iya, baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syekh, mungkin langsung biar tetap ingat nanti. Ini pertanyaan jawabannya satu hari. Tapi saya terpaksa singkatkan saja. Bermasalah tadi yang disebutkan oleh Bapak, mungkin saya yakin semua para jamaah hadapi. Kenapa saat kita dalam majlis ta'lim dan majlis zikir, kita merasa iman mantap. Tapi bukan di majlis saya ya, termasuk di majlis Haji Semansur juga kan. Jadi iman terus, Masya Allah mantap. Tapi begitu kita keluar dari masjid atau dari majlis, ketemu istri, ketemu keluarga, kesibukan dunia sudah banyak, lupa. Ini sebenarnya bermasalah itu sudah terjadi sama salah satu sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini cerita bukan baru, bukan hal yang baru. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjumpa dengan Handalah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Handalah, bagaimana kamu bagi hari ini? Handalah bilang, saya merasa aku munafik. Kaget Abu Bakar, ya Allah, kenapa merasa munafik? Padahal kamu Masya Allah orang sopan, baik, Masya Allah akhlaknya, salatnya, ibadahnya. Tidak tahu, saya merasa munafik karena setiap saya datang ke majlis Rasul, Masya Allah iman saya mantap luar biasa. Begitu saya pulang ke rumah, lupa. Berjumpa sama istri, dan anak, main-main ini sudah lupa banyak dari apa yang disampaikan Rasulullah. Kata Abu Bakar, saya juga merasa seperti itu. Jadi bermasalah ini juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ayo bagaimana kita lapor saja kepada Rasul. Mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut nama Rasul, antum salawat. Iya, cuma saya dengar ibu saja yang tahu sallallahu alaihi wasallam. Semua wajib, bukan sunnah. Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad agar tidak menjadi orang kikir, wajib kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Wajib itu hukumnya. Saat kita Jumat, saat kita dengar hadis Rasulullah, yang penting nama Rasulullah SAW didengar, wajib kita jawab. Jadi orang berdua mereka kepada Rasulullah SAW menceritakan. Rasulullah SAW habis mendengar cerita itu senyum. Kata Rasulullah SAW, masih lupa lagi, baru kita ini subhanallah. Ini kita masih di majlis ta'lim lupa, apalagi sudah di luar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar laporan dari Handalah dan Abu Bakar. Ya Rasulullah, kami senantiasa kalau sudah Masya Allah di majlis engkau ya Rasulullah mendengar ini sampai kita bisa melihat surga dan neraka dengan mata kita sendiri. Karena imannya Masya Allah sudah mantap. Tapi begitu kita balik, bunyi bermasalah, lupa banyak. Kata Rasulullah SAW, wahai Handalah, lau takununa kama takununa indi la safahatkumul malaika fit turuqat. Kalau kalian bisa mempunyai mantabnya iman luar biasa di luar sebagaimana kalian seperti sama aku di majlis itu, akan Allah menurunkan malaika bersalaman di jalan. Bersalaman sama kita di jalan. Di mana-mana kita berada, Allah nurunkan ini orang luar biasa. Malaikat turun bersalaman sama kita. Walakin ya Handalah sa'atan wa sa'a, wahai Handalah sejam dan sejam. Artinya bukan satu jam untuk hati, satu jam untuk Allah, satu jam untuk dunia. Bukan. Satu jam yang dimaksud. Ada bilang, ya udah satu jam untuk taat, satu jam untuk maksiat. Bukan. Yang dimaksud oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, sa'atan wa sa'a. Satu jam saat kita beribadah, melaksanakan ibadah kita sungguh-sungguh dan ikhlas. Saat kita beristirahat, tidak beribadah, kita berusaha menjaga jam itu, jam istirahat kita, jangan menggunakan dosa dan maksiat. Menjaga sejam itu, banyak zikir, banyak ingat Allah, takwa kepada Allah, ingat mati. Ini semua hal-hal ini membuat kita punya iman, kalau tidak bertambah akan menjadi stabil, tidak berkurang. Itu yang kita inginkan. Kalau tidak bisa naik, yang penting jangan sampai ya turun. Ini masalahnya. Saya pernah berjumpa sama seorang pejabat. Kita cerita soal apa ekonomi di Indonesia. Dia bilang semua harga barang naik. Semua terus naik, apapun naik. Sambil jalan tol sekarang sudah naik. Bakso dah tahu naik juga, Pak. Naik juga. Ya Allah, saya jarang makan bakso. Jadi semua apapun naik. Dia bilang, ya Allah, Indonesia semuanya naik. Saya bilang, sambil katanya penduduk di Indonesia juga naik, bertambah terus. Saya bilang, Pak, ada sesuatu di Indonesia terus turun. Apa? Iman. Iman terus turun. Semuanya duniawi naik, tapi imannya turun. Harus kita jaga iman kita. Yang kalau iman kita naik, iman kita manis, iman kita mantap, semuanya akan jadi beres. Khususnya di Indonesia. Kenapa banyak fitnah, banyak musibah, banyak kecelakaan? Ini semuanya pelajaran dari Allah. Agar umat Islam sadar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah tauhidnya kepada Allah. Saya masih membahas, baru kita bahas dua poin. Zikir sama naji Al-Quran. Ini yang ketiga. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Itu yang kita akan jelaskan habis setelah ini. Baik, Ustaz dirahmati Allah, jangan kemana-mana, jangan tinggalkan layar kaca Anda, karena setelah ini saya akan lanjutkan yang ketiga, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana cara kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah kepadanya, insyaAllah saya akan lanjutkan penjelasannya. Total, Syekh. Jadi sifat yang ketiga, agar kita menjadi orang-orang yang beriman sebenar-benarnya iman, adalah bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Tapi tawakal yang bagaimana? Ini katanya sudah kita ikhtiar. Kadang-kadang kita sudah bekerja, sudah berusaha. Saat kita menghadapi susah, baru ingat Allah. Ya Allah, saya bertawakal kepadamu. Habis apa? Habis kesusahan. Tapi saat senang-senang, tidak pernah bertawakal kepada Allah. Yang tawakal yang hakiki, tawakul qalb. Kalbu ini bertawakal kepada Allah. Itu yang paling tinggi. Jadi bukan hanya secara fisik kita serahkan. Ini kalbu senantiasa dia menerima. Dan dia rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cinta kepada Allah. Ini tawakal yang paling luar biasa. Artinya bertawakal ini menyempurnakan firman Allah yang kita baca setiap hari. Menyemun 17 kali. Iyaka na'budu wa iyaka. Surat apa? Masya Allah. Masya Allah semua alim ulama di sini. Cepat dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat? Surah yang berapa? Yang berapa? Masya Allah luar biasa ini. Ya, pertanyaan mudah. Tapi nanti juga pertanyaannya mudah waktu dikubur. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk? Mudah. Tapi apakah kita bisa jawab? Apa yang kita isi di dunia ini akan bisa jawab. Kalau tidak isi dengan sesuatu itu tidak akan bisa jawab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita memohon kepada Allah, saat senang dan susah, saat sakit dan sehat, saat kaya dan miskin, di mana-mana kita berada, senantiasa berserahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah mendengar, bagaimana kita sekarang, bagaimana menanamkan keyakinan kita, ini tawakal sebuah keyakinan yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah mendengar seorang, menyampaikan sebuah ceramah. Dia menyampaikan barang siapa yang lagi susah, yang lagi sakit, sudah tidak bersumbuh, dan dia susah mencari obatnya. Kalau dia punya anak, agar anaknya menjadi pintar, anaknya menjadi cerdas, salih dan saliha, agar dapat keselamatan, suruh ziarah makam fulan. Terserah itu yang terjadi. Agar kita dapat keselamatan, agar dapat kecerdasan, agar anak kita menjadi salih dan saliha, agar kita juga dapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mempunyai kesusahan dan sakitnya disembuhkan oleh Allah, ziarah makam. Bada ditanamkan cinta Allah, bada ditanamkan cinta masjid, ditanamkan cinta qiyamul lail, kita berserahkan diri kepada Allah benar-benar. Ya Allah, aku lagi susah. Ya Allah, aku hambamu, bukan hamba makam. Aku hambamu, ya Allah. Dan benar-benar kita sungguh dan ikhlas kepada Allah, akan Allah uruskan semuanya. Bukan berarti tidak boleh ziarah makam, jangan orang salah faham. Boleh ziarah makam siapapun orangnya. Wali-wali, ulama, para habib, para ustaz, orang-orang biasa, kuburan. Boleh kita ziarah. Tapi ziarah yang disunnahkan oleh Rasul bagaimana? Kita ke sana untuk mendoakan mereka. Bukan meminta kepada mereka. Seperti ada seorang datang ke makam Rasulullah, ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Rasul memang memberikan syafaat, tapi permintaannya kepada ya Allah, berilah syafaat Rasul kepada kita. Begitu. Sambil saya punya guru penjaga makam Rasulullah, dia menceritakan musim haji. Kan biasa musim haji ibadat jadi ramai. Ada yang suka lembar surat, ada yang lembar uang, ada yang emas, Masya Allah. Untuk belanja Rasulullah apa? Kenapa ditaruh seperti ini? Katanya sedekah. Sedekah, memang sedekah itu bagus, tapi bukan di situ tempatnya. Apa isi surat? Saya sendiri baca bermacam bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa Iran, bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris. Inti-inti surat itu, ya Rasulullah, aku sudah bertahun-tahun melakukan dosa itu. Ya Rasulullah, ampunilah dosa saya. Ya Rasulullah, aku sudah 12 tahun tidak bisa bunyi anak. Ya Rasulullah, tolong bantu saya agar bisa bunyi anak. Dan macam-macam yang lain. Kira-kira kalau kita semua minta kepada Rasul, Allah apa? Jadi harus kita jaga. Boleh ziarah makam, boleh kita ziarah kuburan untuk mendoakan mereka agar Allah melimpahkan rahmahnya dan keberkahannya kepada mereka. Amin. Baik, insyaallah bagi kita semua masih penasaran apa yang akan disampaikan oleh Syekh Ali, besok kita masih jumpa lagi dengan beliau. Dan tadi beliau sempat berbisik kepada saya, bagi jamaah yang sudah hadir pada saat ini dan juga pemirsa yang ada di rumah, besok diharapkan membawa air dalam sebuah botol. Nanti Syekh akan mengajarkan kepada kita sebuah doa yang apabila itu dibacakan dan etika meminumnya bagaimana, insyaallah dengan izin Allah air itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan semoga apa yang saya sampaikan dalam nikmatnya iman, kita salah satu orang yang merasakan halawatul iman, manisnya iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Albar dan Syekh Ali dan kru nikmatnya sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita jumpa lagi besok dalam waktu yang sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كفارة المجد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.